Faslun fi ahkami salam. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum salam. Salam ini biasanya diterjemahkan dengan memesan, memesan sesuatu. Tetapi tentunya tidak memesan secara umum, karena memang kitab fikih ini memiliki syarat-syarat tertentu dalam hal ini. Wahuwa wassalafu, kurang wawu ya. Wahuwa wassalafu lugatan bima'nan wahidin. Kata salam dan kata salaf, arti bahasanya memiliki satu arti yang sama. Wasara'an bi usyai'in mausufin fi dzimmah. Dan kata salam secara makna syar'i adalah menjual sesuatu yang disifati, dan penjualan itu bersifat dzimmah, dzimmah atau hutang. Hutang artinya tidak diserahkan langsung. Walayasihu illa bi ijabin wa qabul. Salam tidak sah kecuali ada ijab dan qabul. Ada perkataan dari pembeli atau pemesan, dan ada perkataan juga dari yang memesan. Di dalam salam ini, dua orang yang bertransaksi istilahnya adalah muslim dan muslam ilaih. Muslim adalah yang memesan, dan muslam ilaih adalah yang menerima pesanan. Wa yasihu salamu halan wa mu'ajjalan. Salam sah dengan dua cara, yaitu cara hal. Hal ialah memberikan alat tukar secara langsung, secara tunai, atau mu'ajjal. Mohon maaf ya. Salam sah hal ataupun mu'ajjal. Hal artinya diberikan langsung, dan mu'ajjal artinya tidak diberikan langsung. Jadi akad salam ini yang menjadi titik pokok adalah tidak membeli sesuatu yang ada di hadapan mata. Itu yang menjadi titik pokok. Jadi fidzimah artinya tidak menjual sesuatu yang ditentukan, yang ada di depan mata. Jadi ini bisa digambarkan dengan apa, salam yang hal. Salam yang hal artinya memberikan barangnya dengan kontan saat itu juga, asalkan di saat transaksi barangnya tidak ada di hadapan. Fa'in utliko salamu in akoda halan fil asoh. Bila akad salam tidak diberi catatan hal atau mu'ajjal, kontan ataupun tidak kontan, maka menurut pendapat yang asoh, salam itu menjadi hal. Wa'in nama yasihu salamu fima evi syai'in taka malafihi hom susaro'id. Akad salam bisa sah bila memang benda yang diakati mencakup lima syarat, mencukupi lima syarat, memenuhi lima syarat. Ahaduha ayyakunal muslimu fih madbuton bisifatillati yahtalifu fihal warodu fil muslimi fih. Di dalam akad salam ini, barang yang dipesan istilahnya adalah muslim fih, dan barang alat tukar yang digunakan untuk memesan itu dinamakan dengan ra'sul mal. Syarat yang pertama, barang yang dipesan atau muslam fih harus terbatasi, harus ditentukan dengan sifat, sifat-sifat yang tentunya menjadi selera tersendiri bagi calon pemesan. Jadi sifat-sifat yang berbeda antara satu pemesan dengan pemesan yang lain. Bihaitsu tantafi bisifatil jahalatu fih. Jadi intinya adalah mensifati barang sehingga barang tersebut sudah jelas tidak ada kesamaran, tidak ada ketidaktahuan tentang barang yang dipesan. Wa la yakunu dzikrul ausafi ala wajhin yu'addi li 'izzatil wujudi fil muslimi fi kalu luin kibar wajariyatin wa uhtiha aw waladiha. Jadi pensifatan barang yang dipesan ini harus detail, harus detail, harus berupa sifat yang tidak membingungkan. Tetapi tidak boleh juga mensifati barang itu dengan sifat yang sangat sulit ditemukan. Jadi mensifati barang dengan sifat yang menjadikan barang itu sulit ditemukan, itu hukumnya tidak boleh. Jadi di kitab ini dicontohkan barang yang memiliki sifat yang sulit ditemukan, contohnya seperti mutiara yang besar. Jadi kita tahu bahwa mutiara itu bentuknya kecil. Dan bila akad salam tetapi sifatnya adalah besar, akad salam mutiara dan sifatnya besar, ini tentunya sulit ditemukan. Atau membeli budak beserta saudaranya, membeli budak perempuan beserta saudaranya, ini juga dianggap sulit. Atau membeli budak perempuan beserta anaknya, ini juga sulit. Jadi intinya syarat yang pertama adalah barang tersebut harus disifati sehingga jelas, tetapi sifat itu tidak boleh berlebihan sehingga menjadikan barang itu sulit ditemukan. Wasani ayakuna jinsan lam yahtalit bihi ghairuh. Syarat yang kedua adalah barang yang dipesan tidak boleh tercampur dengan barang lain. Artinya barang itu tidak boleh berupa satu barang yang di dalamnya terdapat beberapa bahan. Falayasi khusalamu fil muhtalitil maksudil ajza allati la tantubit kaharisatin wa ma'jun. Bila demikian maka tidak sah akad salam untuk benda-benda yang bercampuran, benda-benda yang memiliki bahan dasar campuran, yang bahan itu tidak bisa terbatasi. Di sini dicontohkan harisah. Harisah jenis bubur ya, jenis bubur yang terbuat dari tepung dan juga daging. Bubur harisah ini memiliki beberapa komposisi, yaitu sebagiannya adalah tepung dan daging. Ini tidak sah diakati salam karena bubur harisah ini terdiri dari beberapa bahan pokok. Dan juga dicontohkan ma'jun atau adonan, ini juga tidak sah diakati salam karena memang terdiri dari beberapa bahan dan bahan-bahan itu tidak bisa terbatasi. Fa'inin tobat adja'uh sohas salam kaju benin wakit. Namun bila komposisi atau bahan-bahan barang itu bisa terbatasi, maka hukum mengakati salam sah. Contohnya seperti juben atau keju ya, dan juga akit. Akit ini termasuk bagian dari susu ya. Maksudnya jenis susu yang dibekukan, dikentalkan, ini akit. Jadi juben dan akit ini walaupun keduanya terdiri dari beberapa bahan, tetapi sah diakati salam karena memang bahan-bahan yang tercampur di dalamnya ini bisa terbatasi. Wasartu tsalitsi madkurun fi qawlihi wa lam tadkhulhun naru li halatih ay bi an dakhalathu li tabkhin usayyin. Syarat yang ketiga adalah benda yang diakati salam tidak boleh tersentuh oleh api. Tidak boleh tersentuh oleh api untuk mencapai suatu sifat tertentu, untuk merubah sifatnya. Jadi gambarannya adalah benda itu tidak boleh tersentuh oleh api, dimasak ataupun dibakar ya. Tidak boleh dibakar, tidak boleh dimasak. Fa in dakhalathun naru litamyiz kal asali wasamni sahasalamu fi. Jadi menjual mengakati salam barang-barang yang digoreng dan barang-barang yang dibakar, ini hukumnya tidak sah. Kecuali bila api digunakan untuk membedakan, untuk memisahkan, untuk mengurai. Jadi api tidak digunakan untuk merubah sifat, untuk mencapai kematangan tertentu, tetapi api digunakan untuk memisahkannya dengan yang lain. Contohnya seperti madu ataupun minyak samen. Ini cara memisahkan madu dengan lilin, caranya menggunakan api. Ini tetap sah untuk diakati salam karena api yang digunakan ini tidak ditujukan untuk merubah sifatnya, tetapi bertujuan untuk membedakannya dengan benda lain yang mencampurinya. Warabi'u alla yakuna muslamu fihi muayyanan baldainan. Kalau kana muayyanan ka aslamtu ilaika hadza thawb maslan fi hadzal habd falaisa bisalamin qatan walayan aqidu aidan bai'an fil adhar. Syarat yang keempat, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, muslam fi atau barang yang dipesan tidak boleh berupa barang yang tertentu, tidak boleh berupa barang yang ada di hadapan mata dan ditentukan barang itu. Jadi muslam fi harus berupa dain. Dain artinya tidak menentukan barang yang ada di hadapan. Jadi andai kata salam digunakan untuk mengakati barang tertentu yang ada di hadapan, contohnya seperti aslamtu ilaika hadza tsaub masalan fi hadzal abdi. Jadi saya memesan kepadamu hadza tsaub. Hadza tsaub ini adalah ra'sul mal ya. Hadza tsaub ini ra'sul mal atau barang yang digunakan untuk sebagai alat tukar. Jadi di dalam bab salam ini sigot atau ucapan transaksi di dalam bab salam ini bila menjadi maf'ul bih dari aslam tu maka itu adalah ra'sul mal atau alat tukar. Lalu yang dipesan yang mana? Yang dipesan adalah setelah huruf fi ya, setelah huruf fi. Jadi aslam tu ilaika hadza tsaub masalan fi hadza tsaub fi hadzal abdi. Hadzal abdi ini adalah muslam fi atau barang yang dipesan, dan hadza tsaub adalah ra'sul mal atau alat tukar. Jadi contoh ini tidak sah karena ada penentuan. Jadi contoh ini adalah sigot atau contoh transaksi seseorang yang memesan budak dengan ditukarkan pakaian. Jadi yang menyebabkan tidak sah adalah budak ini ada isyarat, ada hadza. Hadza yaitu mengisyaratkan sesuatu yang ada di hadapan mata. Ini tidak sah. Karena memang salam ini kata salam itu dikhususkan untuk sesuatu yang dain. Dain artinya tidak ada di hadapan mata. Jadi kata seperti ini tidak termasuk kategori salam ya, tidak termasuk kategori salam. Ulama sepakat bahwa transaksi yang demikian ini tidak termasuk salam. Dan juga menurut pendapat yang adhar tidak termasuk baik. Jadi inilah yang membedakan antara salam dan baik. Kalau salam ini terkhusus benda-benda yang tidak ada di hadapan mata. Kalau baik bisa benda tidak di hadapan mata, bisa juga benda yang tidak ada di hadapan mata. Wal khamisu alla yakuna min muayyan ka aslamtu ilaika hadad dirham fi sha'in min hadhihi subrah. Yang kelima hampir mirip dengan syarat yang sebelumnya, yaitu tidak boleh mengakati salam benda yang dari jenis benda yang ditentukan. Contohnya seperti saya memesan kepadamu satu sok dari tumpukan ini, satu sok dari tumpukan ini. Jadi misalkan saya memiliki beberapa tumpukan jagung, misalkan saya memiliki beberapa tumpukan jagung. Kemudian seseorang berakad salam kepada saya membeli 1 kilo. 1 kilo ini tentunya tidak ditentukan ya. 1 kilo dari tumpukan jagung ini. Jadi yang ditentukan bukanlah 1 kilonya, tetapi tumpukannya. Yang ditentukan adalah tumpukannya. Jadi berbeda dengan syarat sebelumnya. Kalau syarat sebelumnya yang ditentukan adalah barang yang akan dipesan, kalau ini tidak, barang yang dipesan masih tidak ditentukan, tetapi yang ditentukan adalah tumpukannya. Jadi selain tidak diperbolehkan berupa barang yang ditentukan yang ada di hadapan mata, salam juga tidak diperbolehkan berupa barang yang dari barang yang ditentukan.